sebenarnya. Tiba-tiba tadi langit kelam, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menyelinap. Berita menggeledah, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Terjawab.